أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليُنذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, hadirin sekalian rahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamu-tamunya tuan-tuan dan puan sekalian, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, tanya sikit, macam mana ngapal Quran? Okey ke? Boleh. Ingat tuan-tuan, kalau kita nak tahu kita ikhlas ke tidak menghafal ni, okay, kita akan terus menghafal tak kira macam mana susah ke. Dia kalau ada kata-kata motivasi tu kata, kegagalan itu bukan apabila kamu tak dapat. Kegagalan bermula apabila kamu berhenti berusaha. Ya, pernah dengar tak? Itu sebab, okay, siapa yang menghafal kerana hasil, siapa yang menghafal Quran kerana hasil, maknanya dia tidak ikhlas kepada Allah. Allah tak nak tengok hasil. Allah nak tengok apa? Usaha sahaja. Dalilnya Alladhi khalaqal mauta wal hayya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dalil. Untuk uji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik sekali amalannya, bukan yang paling baik sekali pencapaiannya. Bukan Allah berkata ayyukum ahsanu hasila, bukan yang paling baik sekali hasilnya. Sebab apa tuan? Sebab hasil itu adalah urusan Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah Taala kata apabila kamu dah berazam, buat sahaja. Lepas tu put your trust. Okey, lepas tu trust ni tuan kata. Okey, jadi maknanya kalau kita buat tak dapat, apa perlu buat? Buat lagi. Saya suruh baca berapa kali? 200 kali ya. Jangan langgar peraturan. Sebab itu peraturan dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang saya ajar tuan-tuan dalam buku itu, yang sebenarnya semua konsep itu datang dari Al-Quran dan Sunnah. Okey? Ikhlas ni maknanya apa tuan-tuan? Ikhlas ni maknanya kita ikut Quran dan Sunnah. Itu maknanya ikhlas. Dan macam mana nak ikhlas? Ulang sikit tuan-tuan ya. Sebelum kita mula pengajian hari ini, kita ulang sikit. Sebab kita tak ada beza kan. Satu hari besok kita buat beza lah. Panggil depan ni, siapa yang dah hafal tu baca. Tak ada kita buat musabakah tu. Okay. Macam mana nak ikhlas tu kan? Kena paksa diri. Okay, dalilnya walladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh memaksa diri mereka untuk cari redha kami, kami akan tunjuk jalan. Kenapa penting ikhlas tuan? Kenapa penting ikhlas? Sebab ikhlas itu akan meringankan setiap aktiviti kita. Dalilnya pada surah Al-Baqarah. Okey, pada surah Al-Baqarah. Semua dah saya dah bagi dulu eh. Macam Cik Mat kita kata, al-ilmu fi sudur, laisa fil qutub. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dia belajar depan saya ni, depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam dia belajar. Dia dengar saja Rasulullah cakap, dia boleh ingat. Apa sahaja dia boleh ingat? Kadang-kadang kita tuan belajar tulis pun tak ingat. Bukan kita yang orang kat luar. Kenapa? Sebab al-ilmu fil kutub. Apa beza al-ilmu fil kutub dengan al-ilmu fil sudur? Apa beza ni? Sudur ni apa dia? Sudur ni hati kita. Hati ni adalah punca mindset kita ni. Pemikiran kita. Dan pemikiran kita ni yang drive kita punya behavior kita. Jadi apa makna al-ilmu fi sudur pada hati ni? Ilmu yang duduk ke hati tuan-tuan, dia akan bentuk pemikiran dan selepas itu melebar, mencernakan benda itu dalam perbuatan. Maknanya ilmu yang diamalkan, itu dipanggil al-ilmu fi sudur. Jadi kita kalau nak supaya ilmu terlekat pada kita tuan-tuan, apa yang kita tulis tu, balik kena tengok balik, lepas tu amalkan. InsyaAllah dia dekat. Ha, itulah sahabat Rasulullah belajar Rasulullah dia. Dia tak cantik pun. Okey, sebab sebahagian daripada mereka pun bukan orang yang boleh menulis. Okey, dia dengar. Okey, dia dengar, lepas tu balik diamalkan. Itu sebab benda dekat. Ha, itu dia panggil ilmu fisik. Jadi Allah sebut pada surah apa? Saya ulang lagi dulu. Sebab apa saya ulang? Sebab Quran pun berulang. Sebab manusia dia cepat lupa tuan-tuan. Jadi saya dah cakap tadi, ingat nak ikhlas kena paksa diri. Nak ikhlas. Okey, mula-mula dia memang berat tuan-tuan, tapi bila kita paksa diri, insya-Allah Allah akan tunjuk jalan. Itu cara nak ikhlas. Okey. Selagi dia berat, dia tak cepat ikhlas lagi lah. Tapi bukan bermakna masa berat tu tak payah buat. Paksa lagi. Sampai satu masa nanti dia akan ringan. Masa dia ringan tu maknanya kita dah cukup ikhlas dah, insyaAllah. Okey. Dan kenapa benda tu penting ikhlas tu? Sebab saya kata ikhlas itu akan meringankan kita punya. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan. Kita nak buat satu amal tu, kita nak dia ringan kan? Macam mana nak dia ringan? Kita kena ikhlas. Tuan-tuan buka pada surah Al-Baqarah ayat 45. Ini dalil kenapa ikhlas itu penting. Okey. Tadi saya cakap macam mana ikhlas itu, duduk pada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina. Itu macam mana nak ikhlas. Tapi kenapa penting ikhlas tu? Duduk pada ayat 45. Macam ayat yang Cik Mat baca tadi, wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan mohonlah pertolongan itu dengan sabar dan solat. Apa itu sabar? Sabar itu ketaatan. Makna sabar adalah ketaatan. Wassalahu ala solat, solat pun maknanya ketaatan. Dua-dua maknanya ketaatan. Okey. Wa innaha, Allah sebut wa innaha, itu ha tu balik kepada ketaatan. Okey, dengan dhamir ganti nama yang balik pada ketaatan. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya ketaatan ini sangat berat tuan-tuan. Setiap ketaatan ini sangat berat. Dia guna perkataan isim tafdhil, dia panggil isim tafdhil. Tafdhil kat situ maknanya superlatif kalau macam Inggeris ni. Sesungguhnya ketaatan itu sangat berat tuan-tuan. Illa 'alal khashiin, kecuali pada orang yang ikhlas saja. Orang yang khusyuk. Ada. Itu tuan-tuan sekalian, jadi teruskan lagi hafazan. Okey. Kalau tuan-tuan rasa berat, paksa lagi. Buat insya-Allah benda tuan-tuan dia berat sekejap aja. Tapi prinsip dia, prinsip yang dikatakan menghafal dengan ikhlas ni makna menghafal mengikut peraturan Allah. Prinsip dia jangan ambil banyak-banyak. Prinsip dia jangan ambil banyak-banyak, ambil sedikit, ulang banyak kali. Kalau tuan-tuan ada hari itu, ada hari itu masa sedikit saja, gunakan masa tu untuk ulang ayat yang lama. Jangan baca ayat baru dulu. Okey, sebab ayat yang lama tu harta kita tu. Okey, yang kita kena jaga. Ingat ni Al-Quran ni lebih liar daripada unta yang paling liar. Bila kita dah ikat dia, okey, kita kena jaga dia. Macam mana nak jaga dia? Kena selalu baca dia. Baca dalam solat. Okey. Ha. Itu semua kena apa? Kena buat. Lepas tu ulang dia dahulu sebelum ambil ayat baru. Sebab yang baru belum dapat gitu tu. Jangan kejar yang belum dapat. Jaga yang dah dapat. Itu sebab dia kata apa? Melayu kata apa? Yang dikejar pun tak dapat, yang digendong. Jaga tu Kita jaga yang digendong tu. Jangan kejar yang belum dapat dulu. Okey. Itu tu jaga Sebab apa tuan-tuan? Syaitan ni dia bijak Dia kalau dia tak dapat halang kita daripada menghafal, dia akan halang kita ketika menghafal. Macam mana dia halang? Macam mana syaitan attack kita tu? Macam mana? Allazi yuwaswisu fi sudurin. Tu syaitan attack. Tiap-tiap hari. Okey. Allah tak ada kata allazi yuwaswisu fi uzunain. Syaitan ni dia tidak bisik kat telinga kita tuan. Dia bisik dekat hati kita. Sebab apa dibisikkan hati? Sebab kita punya hati ni center point kita, yang kawal zuhur of our body. Itu sebab dia attack kat situ. Dia cakap apa? Dia kata sikit sangat hafal tu. Ya, satu ayat mana cukup dia tu. Bila nak jadi Al-Hafiz kalau macam ni? Kita pun ambil 4 ayat. Ha? Kita ambil 4 ayat, kita ulang 200 kali, pening kita. Kan ya? Perlahan-lahan dulu. Buat dulu satu ayat, Rasulullah kata ahsanul amal dawamuha wa in, sebaik-baik amal Rasulullah kata. Yang dia buat berterusan walaupun sedikit. Bukan tuan-tuan tak boleh hafal 3-4 ayat. Buat satu ayat tu sampai kita kuat . Sebab masa mula-mula kita hafal kita tak strong lagi tuan-tuan. Sebab kita baru lagi. Jadi buat sikit-sikit dulu. Buat sikit-sikit . Lepas tu ulang sampai dia jadi macam kita baca Fatihah. Jadi dia keluar macam air saja nanti. Bila dia keluar macam air tuan-tuan kita baca, kat situ baru kita seronok baca. Kalau kita baca tersekat-sekat tuan-tuan, kita tak seronok baca. Besok kita akan berhenti. Jangan buat tu sampai kita jemu. Jadi bila kita buat banyak, lepas tu kita ulang banyak, besok kita jemu. Bila kita jemu, kita akan tinggal benda tu. Berhenti sebelum kita jemu. Itu cara dia. Dan minta pertolongan Allah tuan-tuan. Yang letak Al-Quran dalam diri kita adalah Allah. Minta pertolongan Allah. Tiap-tiap kali kita baca, cakap sama Allah, ya Allah, letak ayat-ayat ini dalam hati saya. Itu cara dia. Okey. Dan letak, kita kena selalu orang kata positive thinking. Positive thinking ni apa tuan-tuan? Positive thinking ni maknanya kita kena selalu ingat Allah. Okey, bila kita ingat Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, yang yakin dengan Allah, yang selalu ingat Allah, Allah akan pandu hati dia. Pandu hati dia. Ingat dia, hati adalah kunci pemikiran kita. Jadi kalau Allah pandu hati kita tuan-tuan, kita akan buat decision yang betul. Kita will do a right decision every day. Kan . Itu dia. Jadi itu yang saya nak itu secara umum lah tuan-tuan . Jadi yang penting ulang . Dah dapat pun ulang lagi. Setiap hari kena ulang. Kalau tuan-tuan dah kata dah hafal besok katakan 10 muka surat. 10-10 muka surat tu boleh ulang. Sebab kalau tuan-tuan dah lancar, kalau dah baca 200 kali, katakan dah dapat sampai 10 muka surat katakan. Okey. Kalau kita dah lancar satu muka surat yang baca 2 minit ni. 2 minit ni. Sebab kalau kita lancar. Jadi kalau 10 muka surat tu dia ambil lebih kurang apa? 20 minit saja. Kalau dah lancar besok satu juzuk tu lebih kurang setengah jam habis saja. Satu juzuk. Boleh baca dalam kereta. Dia bila ringan tu, kita boleh baca dalam kereta. Kita boleh baca sambil berjalan. Sebab itu saja masa yang kita ada kadang-kadang. Okey, kita nak duduk setengah jam, satu jam nak baca Quran kadang-kadang. Yang jenis macam kita ni, no time student kan. Payah nak cari tu. Okey, yang kita ada masa kita bawa kereta, masa kita jalan. Jadi kita dapat bila kita baca Quran ni, kenapa penting tuan-tuan? Bila kita baca Quran, kita dapat kontrol mindset kita ni. Jangan fikir benda lain. Itu dia. Jadi kita dapat manfaatkan masa dan waktu kita. Jadi itu yang sebenarnya, yang sedikit sebanyak. Jadi tuan-tuan teruskan teruskan sampailah nyawa sampai ke di mana Allah panggil kita. Okey, siapa yang dekat Al-Quran, Allah kata, okey, orang yang selalu dengan Al-Quran ni, Al-Quran akan memberi syafaat pada mereka. Dan syafaat Al-Quran datang pada hari kematian kita. Itu sebab dipanggil syafaat Al-Quran, syafaat yang paling besar. Okey, syafaat yang diberi oleh Rasulullah SAW datang di padang mahsyar. Syafaat Al-Quran datang pada hari kematian. Okey, itu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, saya yang sebenarnya pada pagi ni, saya nak teruskan sikit pengajian kita ni. Okey, kita ni di bulan Syaban. Tapi saya tak nak cerita pasal bulan Syaban ni, mungkin Ustaz kita dah banyak cerita. Saya yang sebenarnya lebih nak cerita pada hari ni adalah pada bulan Ramadan. Sebab kita lebih kurang 2 minggu lagi kan, nak masuk Ramadan. Jadi apa persediaan yang kita nak buat tuan-tuan . Apa persediaan . Sebab apa tuan-tuan manusian, kalau diizinkan oleh Allah SWT kita masuk ke Ramadan ni, biar kita masuk Ramadan ni dengan ilmu tuan-tuan . Jangan kita masuk Ramadan ni dengan adat. Okey, apa beza masuk Ramadan dengan ilmu dengan adat tuan-tuan? Apa beza dia? Tuan-tuan buka pada surah Ali Imran. Mulai daripada kelas ni saya akan pakai Quran ni. Orang kata dulu ustaz mengajar tak pakai Quran ke? Sekarang ni ustaz mengajar tak pakai kitab ke? Silap, ustaz mengajar tak pakai kitab ke? Saya pakai Al-Quran insyaAllah. Jadi tuan-tuan kalau masa kelas saya nanti, tuan-tuan buat Quran. Lagi baik yang ada terjemahan, tuan-tuan boleh tanda dalam sini. Okey. Tapi kalau lagi baik tuan-tuan faham bahasa Al-Quran lagi bagus. Okey. Jadi tak payah pakai terjemahan. Kita pakai terus Quran. Jadi tuan-tuan buka pada surah Ali Imran. Kita ambil dalil dulu . Ali Imran surah yang ketiga ayat surah ketiga juzuk 4 ayat 144. Ayat 144 Allah sebut pada ayat itu, "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Apa ilmu atau kutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'an wa sayakfirullah ash-shakir." Allah sebut, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Sungguhnya telah berlalu beberapa rasul sebelumnya. Apa ilmu, adakah sekiranya dia mati ataupun terbunuh, engkau tak kembali balik ke atas, ke belakang, ataupun dia panggil apa? Balik-balik kepada keadaanmu yang asal. Itu maksud ayat itu. Jadi ayat ini Rasulullah, ayat ini tuan-tuan sekalian, dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar pada hari kewafatan Rasulullah SAW. Ketika pada hari kewafatan Rasulullah SAW, okay, ada sebahagian manusia murtad. Ketika itu Sayyidina Umar pun tak percaya bahawa Rasulullah wafat, sehingga Abu Bakar mengesahkan keadaan itu dan Abu Bakar keluar pada orang ramai berucapan masa itu. Apa ucapan Rasulullah? Apa ucapan Abu Bakar keluar pada orang ramai? Apa ucapan Abu Bakar? Abu Bakar cakap, dia kata, siapa yang beriman dengan Muhammad, Muhammad Fatimah? Siapa yang beriman dengan Muhammad, Muhammad matilah. Okay. Tapi siapa yang beriman dengan Allah, Allah hidup selama-lamanya. Ha, nampak? Jadi apa iktibar yang diambil daripada ayat ini yang ada kaitan dengan Ramadan? Siapa yang beriman dengan Ramadan, Ramadan pasti berakhir. Tapi siapa yang beriman dengan Allah, Allah hidup selama-lamanya. Maksud apa tuan-tuan? Maksud kita kalau masuk Ramadan, kita buat apa Ramadan? Sebahagian ulama menyebut Ramadan sebagai Syahrul Madrasati. Apa dia Syahrul Madrasati? Syahrul apa dia? Bulan. Al-Madrasati apa? Sekolah. Apa mana bulan sekolah? Bulan kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Bulan latihan tuan-tuan. Maknanya kalau kita masuk dalam program latihan, patutnya what we expect? Keluar daripada program latihan tu, kita mesti menjadi lebih baik. Tapi apa yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat kita? Sekarang ni kira lama dah ni, masjid dan surau ni. Tapi rasa bulan Ramadan lagi ramai. Ada sampai keluar. Tapi bila habis Ramadan itu, dia balik asal balik. Itu balik pada asal balik. Apa makna tuan-tuan? Siapa yang memasuki Ramadan tuan-tuan? Mereka masuk Ramadan, apa mereka buat? Mereka datang ke surau masjid, mereka banyak bersedekah, mereka banyak baca Quran. Apa lagi? Apa lagi mereka buat? Mereka solat qiyam. Okey. Tapi habis Ramadan, aktiviti itu berhenti, maknanya apa? Maknanya mereka memasuki Ramadan itu tidak ikhlas kepada Allah. Mereka puasa atau melakukan aktiviti di bulan puasa itu semata-mata kerana Ramadan, bukan kerana Allah. Bila berakhirnya Ramadan, habis aktiviti. Jadi kita tak boleh. Kita kena masuk Ramadan tuan-tuan dengan visi yang betul, bahawa kita dilatih oleh Allah SWT tiap-tiap tahun satu bulan. Okey, apa tujuan latihan itu? Apa tujuan latihan? Tuan-tuan buka pada surah Al-Baqarah. Apa tujuan latihan? Pada surah Al-Baqarah. Itu sebab tuan-tuan, kita nak tafsir Quran ni, dia tafsir secara praktikal. Okey, bila kita tafsir secara praktikal, baru kita nampak dia punya kaitan dia dalam kehidupan kita. Kita tak mau tafsir Quran secara teoretikal. Bila teoretikal, nanti kita anggap Quran sebagai ritual reading. Ritual reading bermakna Quran ni adalah ayat-ayat dibaca dalam upacara-upacara yang tertentu. Bulan Ramadan kita baca dalam upacara apa? Tadarus. Masuk nisfu Syaban kita baca Yasin. Orang mati kita pun baca. Kenduri kita baca. Apa makna tu? Itu semua upacara. Sedangkan Quran bukan tujuan untuk dibaca untuk upacara. Tujuan adalah Al-Quran adalah tujuan dan usul sebagai panduan. So we have to understand it down to earth punya understanding. Pemahaman yang praktikal supaya kita boleh gunakan benda tu. Ha, jadi sekarang bila kita cakap pasal Ramadan, apa tujuan Ramadan ni? Selama ni masuk aja bulan puasa, kita puasa. Tapi kita tahu apa tak visi kita, matlamat kita yang kita nak capai pada bulan puasa tu. Bila akhir Ramadan, apa yang kita nak capai? We must have a very crystal clear punya vision. Okay, sebab kalau kita ada vision yang jelas tuan-tuan, kenapa vision yang jelas penting? Kenapa? Kenapa visi yang jelas penting? Sebab visi yang jelas penting tuan-tuan, sebab dia akan mempengaruhi apa yang kita kena buat sekarang. Kalau kita punya visi tak jelas tuan-tuan, kita akan buat ikut sejur apa orang lain buat, kita buat. Jadi ikut adat. Okay, ha, jadi sekarang kita tahu apa visi dia. Apa dia punya, apa dia punya apa? Dia punya tujuan kita nak apa? Nak capai di akhir Ramadan tu kita nak capai apa? Ha, kita tuan-tuan buka pada ayat 183. Ha, ayat ni biasa dibaca oleh ustaz-ustaz kita. Okey, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya dalam Quran diterjemahkan situ agar. Dan sebenarnya perkataan agar tu nak terjemah perkataan la'alla tu tidak tepat sebenarnya. La'alla ni kalau Allah yang cakap, dia maknanya pasti. So terjemahan perkataan la'alla tu yang sebenarnya kita terjemah supaya. Supaya kamu bertakwa. Maknanya diwajibkan puasa itu, dia punya visi dia, dia punya matlamat dia supaya kita capai darajat takwa. Sekarang ni kita nak bincang apa tu takwa. Dulu saya dah bincang tuan-tuan di awal-awal ceramah saya. Kita dah tahu macam mana nak bertakwa. Ikut Al-Quran. Okey. Kenapa takwa tu penting? Sebab takwa menjadi manusia yang terbaik. Takwa adalah ciri manusia yang terbaik. Yang kita sebut pada surah Al-Hujurat dulu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bulan Ramadan nak train kita jadi manusia yang mulia di sisi Allah. Dan dia punya modul dia apa? Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita tengok pada ayat 145 apa Allah sebut? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Yang Allah nak train kita pada bulan Ramadan, itu punya modul dia adalah Al-Quran. Itu sebab kalau kita cakap pasal Isra Mikraj dulu pada bulan Rejab kan Okey, tak lari juga daripada Al-Quran. Bulan Rejab kita cakap pasal Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima amanah. Apa amanah? Solat. Apa itu solat? Solat kita cakap ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk saya jalan yang lurus. Dan perkataan ihdi itu datang dari perkataan hada, yahdi, ihdi. Dan daripada situ dia ambil kata nama hudan. Yang kita cakap pada awal tentang ihdi itu modul nak Allah SWT tunjuk kita jalan lurus ini. Modul itu di mana? Hudan. Zalikal kitabuna. Quran juga. Maknanya kalau bercakap pasal Isra Mi'raj, mesti bercakap pasal Quran juga. Dan kalau cakap pasal pada bulan Syaban, ada hadis yang mengatakan bahawa Allah SWT melihat manusia pada malam bulan Syaban, okay, dengan pandangan rahmat, kecuali kepada dua orang manusia. Pertama adalah orang syirik kepada Allah, yang kedua adalah orang yang memutuskan silaturahim rahim. Jadi kita kata syirik kepada Allah SWT, tuan-tuan, syirik yang paling besar sekali saya cakap apa dulu, apabila kita letak Quran di belakang kita, itu syirik yang paling besar. Itu semua saya dah cerita dalam kuasa yang lalu. Cuba kita ingat balik benda. Jadi bila nak cakap pasal Ramadan itu tuan-tuan, kita cakap dulu pasal Al-Quran. Yang sebenarnya penghidupan kita ni tidak boleh lari daripada Al-Quran. Nampak? Jadi apa juga kita bincang mesti balik pada Al-Quran. Jadi balik pada perkataan taqwa. Sebab dia adalah nak train kita jadi manusia yang terbaik. Sekarang ni kita kena faham apa itu taqwa. Apa ciri-ciri manusia yang bertakwa? Kalau tuan-tuan nak tahu ciri yang pertama manusia bertakwa ni, yang kita nak capai di akhir Ramadan tu nanti, duduk pada surah Al-Asr. Okey. Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr. Okey. Demi masa sesungguhnya manusia rugi. Kenapa Allah sebut ayat tu dulu? Kenapa Allah tak sebut demi masa sesungguhnya manusia itu berjaya? Kenapa Allah sebut demi masa semuanya manusia itu rugi? Gagal. tidak berjaya. Kenapa? Kalau dalam satu penulisan, kalau ayat itu datang dulu, apa maknanya? Dia adalah statement of general rule, betul tak? Peraturan umum. Maknanya Allah nak beritahu kebanyakan manusia itu gagal. Dalil dia benar-benar, contoh muka pada surah Al-Ra'd. Dalil. Dalil yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala kata kenapa manusia itu rugi, duduk pada surah Al-Ra'd, juzuk 13, surah 13. Surah 13, juzuk 13, ayat 1. Ayat 1 dia kata apa? Alif Lam Mim Ra tu. Tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika min rabbikal haqq. Okey. Yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu ia adalah benar. Walakin dan tetapi aksarun nas aksaran kebanyakan manusia tidak beriman. Itu sebab Allah letak statement tu awal-awal lagi. Kenapa manusia itu gagal dan Allah nak kata kebanyakan manusia gagal, dalil dia Allah Ta'ala kata kebanyakan manusia itu gagal sebab kebanyakan manusia tidak beriman dengan Al-Quran. Apa makna beriman tu? Kalau kita tanya orang kat luar, mereka beriman dengan Al-Quran tak? Saya yakin kebanyakan orang Islam akan cakap macam tu. Tapi mereka semua cakap di mulut tu. Iman ni bukan dengan perkataan, dengan sebutan. Iman ni dalam bahasa Arab dipanggil tasdiqun. Tasdiqun yang maknanya membenarkan. Membenarkan duduk kat mana? Membenarkan duduk di hati tu. Jadi bila kita membenarkan dalam hati dan kita dah tahu dah hati itu punca pemikiran kita, dalam pemikiran kita ni yang motivate, yang drive, yang dorong kita punya apa? Kita punya apa? Perbuatan kita, behavior kita ni, maknanya imannya tuan-tuan mesti dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kita kata kita beriman dengan Al-Quran, ia mesti dibuktikan dengan perbuatan kita bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Empat kategori saya cakap tu kan. Bersungguh-sungguh memperbaiki bacaan kita, bersungguh-sungguh memperbaiki pemahaman kita, bersungguh-sungguh memperbaiki kita punya apa? Amalan kita, dan sebarkan kepada orang lain. Itu sebab. Itu ciri orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala kata dekat situ kebanyakan manusia itu adalah gagal. Kecuali dua golongan. Kecuali golongan yang punya dua sifat. Pertama, apa dia? Illal ladina amanu. Kecuali mereka yang beriman. Kita nak bahas tuan-tuan. Perkataan iman. Saya dah bahas dulu perkataan la ilaha illallah gitu. Belum? Okey. Jadi bila kata beriman, dan kita ada rukun iman. Kita ada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama la ilaha illallah. Apa kita terjemah la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Saya tak pernah tafsir lagi perkataan ilahun ni. Okey. Hari ini kita nak tafsir. Perkataan ilahun bila kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, sebab kita nak faham untuk mendatang Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Ciri yang pertama orang yang bertakwa adalah apabila mereka beriman. Sekarang ni kita nak kena faham perkataan iman secara praktikal. Supaya besok bila kita akhir Ramadan kita boleh ukur tuan-tuan sama ada kita berjaya tidak akhir Ramadan, kita capai tak darajat takwa. Okey. Jadi perkataan ilahun tuan. Tafsiran pertama perkataan ilahun itu pada surah Al-Fatihah. Tafsiran pertama. Okey, apa tafsiran dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berapa tu? Ayat 5 surah Al-Fatihah. Perkataan na'budu. Bila kita kata na'budu, kita terjemah apa? Hanya engkau yang kami sembah. Maknanya memang saya tak cakap dekat sini lah. Okey. Bila kita kata sembah tuan-tuan, sembah mana pun, sembahyang. Semayang kat mana? Di masjid, di surau, di rumah, betul tak? Masa bila semayang? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Macam mana cara semayang? Mula dengan takbir, akhir dengan? So makna apa tu? Mana agama tu is a ritual punya activity. Bila kita terjemah hanya engkau kami sembah, maknanya kita sembah Tuhan pada tempat yang tertentu, waktu yang tertentu dan cara yang tertentu. Samalah Islam dengan agama lain. Itu sebab kita tidak boleh terjemah betul nak budu untuk kami sembah. Itu sebab kadang-kadang manusia tuan-tuan, bila dia dah mengucap la ilaha illallah, dia semayang, dia puasa, Apa lagi? Zakat, haji, dia kata Islam lah. Belum tentu. Itu sebab kita kena faham agama ni. Agama ni is not a ritual activity. Okay, kita buat masa tertentu saja. Kita kena faham agama ni adalah perkataan nak budu. Itu tidak boleh diterjemah kami semua. Terjemah apa? Hanya engkau yang kami mengabdikan diri. Itu terjemahan dia tepat. Maknanya bila kata mengabdikan diri, maknanya kita mesti taat pada Allah sepanjang masa. Bukan setakat di surau, di masjid. Ingat Allah seboleh-bolehnya sepanjang masa. Tapi manusia ingat Allah sendiri lah. Orang ingat Allah sendiri lah. Masa susah. Itu sebab Allah Ta'ala kata, orang yang ingat Allah masa susah, adalah orang munafik. Itu Allah sebut pada surah An-Nisa. Orang yang terlalu sedikit ingat Allah, adalah orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sungguhnya orang munafik ni mereka nak nipu Allah, tapi Allah tipu mereka balik. Di antara ciri orang munafik ni adalah apabila mereka nak mendirikan solat, mereka rasa malas nak dirikan. Dan apabila mereka dirikan dalam keadaan nak nunjuk pada orang lain, dan mereka tak ingat Allah kecuali sedikit. Orang yang sepanjang hari tuan-tuan dia cuma ingat Allah sedikit aja, dia ada ciri-ciri munafik. Jadi balik-balik pada kita punya persoalan tadi. Jadi kalau kita lihat perkataan na'budu kami, hanya kami, sekarang ni kalau tuan-tuan nak terjemah, okey, hanya engkau yang kami mengabdikan diri. So perkataan la ilaha illallah tuan-tuan, dia punya tafsiran pertama, Allah dipanggil al-ma'budu. Al-ma'budu. Itu dipanggil isi maf'ul kalau dalam bahasa Arab. So kita kata la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada sebarang pengabdian kecuali pada Allah. Mula-mula tadi tidak ada sebarang Tuhan, sekarang tidak ada. Sebab la dekat situ dia panggil la nafi lil jins kalau bahasa Arab lah. Maknanya dia menafikan semua kata nama yang datang selepas ni. Bila kita kata la ilaha, tidak ada sebarang Tuhan. Dan bila kita gantikan perkataan itu dengan perkataan ma'budun tadi, la ma'buda, tidak ada sebarang pengabdian kecuali pada Allah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran kedua duduk pada surah Al-Baqarah ayat 165. Tafsiran kedua, perkataan ilah. Juzuk 2, surah 2 ayat 165. Allah sebut wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Itu bunyi ayat dia. Ayat 165. Dan sebahagian manusia, ada orang yang ia mengambil selain daripada Allah andada sebagai seteru. Mereka ambil Allah sebagai seteru. Allah dia ada partner dia. Apa maksudnya Allah ada partner tuan-tuan? Dia jelaskan pada ayat seterusnya, dia kata apa? Yuhibbunahum. Mereka cinta kepada perkara tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang beriman ni mereka sangat cinta kepada Allah. So makna tafsiran kedua tuan-tuan diambil daripada ayat ni. Apa perkataan yang diambil? Perkataan habba. Maknanya cinta. Habba yuhibbu. Itu fi'il mudhari' dia. Present tense. Dia punya noun dia hubbun. Kecintaan. Dan dia punya isim maf'ul dia al-mahbubu. Maknanya tidak ada sebarang kecintaan. Jadi gantikan perkataan ilah tu dengan perkataan al-mahbubu. So bila kita letak pada sentence tadi, la mahbub, la mahbubah illallah. Jadi tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, la ma'budun, la ma'buda illallah. Dan yang ketiga adalah la mahbubah. Tidak ada sebarang kecintaan kecuali pada Allah. So bila kita kata la ilaha tadi, tidak ada sebarang apa? Tuhan, tidak ada sebarang pengabdian, dan yang ketiga tidak ada sebarang kecintaan. Biar kita faham betul itu. Jadi bila masuk yang ketiga tuan-tuan, dia mula nampak sikit apa makna ilah. Okey, sekarang tuan-tuan, kalau sekiranya kita tidak ada, kita cakap pada Allah, ya Allah, tiap-tiap hari kita cakap solat kita apa? Asyhadu an la ilah. Aku naik saksi Allah, tidak ada sebarang kecintaan kecuali pada kamu. Betul ke? Betul, tapi dia cakap. Kalau tuan-tuan nak tahu, senang. Senang saja. Tuan-tuan pernah cinta tak? Haa, pernah. Apa orang Melayu cakap pasal cinta? Apa orang Melayu cakap pasal cinta? Haa, yang tu saya tak dapat tadi dalam Quran. Saya perlu cari, hari tu dah terlama. Banyak orang cakap, saya cari dalam Quran. Tak mana Quran sebut cinta tu betul, tak jumpa. Tak jumpa lagi sekarang ni. Haa, orang pecinta ni, emosi dia macam mana? Emosi dia macam mana? Apa orang Melayu cakap? Makan? Makan tak kenyang. Tidur tak lena. Apa lagi? Saya bercinta tu makan kenyang ni tu. Tapi apa makna sebenarnya? Apa makna pepatah Melayu mengatakan makan tak kenyang tu? Apa maksud dia? Kenapa dia makan tak kenyang? Sebab masa dia makan tu dia tak konsentrate pada makan tu. Fikiran dia tertumpu kepada benda yang mereka cinta. Ah, nampak. Jadi bila kita kata la mahbuba, tidak ada sebarang kecintaan yang Allah sukai pada kamu. Betul ke kita cakap tu? Tuan-tuan nak kata keluar semayang, belum habis semayang dah tak ingat Tuhan dah. Ha, yang ni tuan-tuan. Ha, yang ni yang sebenarnya kita nak bina pada bulan Ramadan. Sifat pertama orang yang bertakwa tuan-tuan adalah mereka cakap apa mereka buat, apa yang mereka cakap. Kita cakap pada Allah sekarang tiap-tiap hari dalam solat, kadang-kadang kita tak perasan dulu. Tak perasan. Okey, kita kata pada Allah, la mahfuz. Saya nak beritahu tuan-tuan, solat kita, ikrar kita pada Allah tiap-tiap hari, ikrar kita. Bila ikrar ni, kita kena, maknanya kita berjanji pada Allah dan kita kena laksanakan janji tu. Kalau kita tak laksanakan janji tu, Allah murka dengan kita. Pada surah Saf, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, lima takulu nama la taf'alu. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Hari-hari kita cakap, ya Allah, tidak ada sebarang kecintaan kecuali pada kamu. Nampak? Maknanya kita nak cakap, perkataan cinta ni tuan-tuan, okay, itu yang duduk pada ayat yang saya baca surah 40, apa ni, ayat 45 surah Al-Baqarah tadi. Wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Maknanya terjemahan perkataan cinta ni adalah apa tuan-tuan? Bila orang bercinta, dia fokus tuan-tuan. Itu yang dipanggil perkataan khusyuk tu. Al-khawashi'un. Al-khawashi'in tadi adalah fokus. So, cinta ni maknanya, kalau dalam bahasa Arab dipanggil al-ma'lum, al-ma'luhu. Maknanya apa tuan? Tidak ada sebarang fokus pemikiran saya, ya Allah, kecuali betul. Itu yang dia cakap pada Allah. Jadi betul. Betul yang dia cakap. Macam mana kita nak tahu fokus pemikiran manusia? Macam mana tahu? Macam mana kita nak tahu fokus pemikiran kita dulu? Kalau nak tahu senang saja. Okey. Fokus pemikiran manusia ni selalu tertumpu pada apa? Kalau tuan-tuan nak tahu, ni lepas kuliah je kan, ada yang pergi minum kan? Pergi minum. Dia duduk dekat gerai minum tu, 2, 3, 4 orang, dia akan berborak, cakap. Rasa-rasa apa topik berjalan dia? Cerita pasal apa? Ha? Saya ni ceramah dekat apa? Hari tu kat ofis mana tu. Masa tu lunch time, orang tua je. Turun daripada pejabat tu, ada duduk kat tiang tu, ada tiga orang tengah borak. Ada sambil berjalan, ada tiga orang. Ada duduk kat kafe tu tengah borak. Kalau tuan-tuan nak buat research je, boleh buat PhD tu. Okay? Siapa nak buat boleh, saya boleh jadi supervisor. Okay? Nak kaji apa mindset manusia tiap-tiap hari. Macam mana kita nak tahu apa mindset dia? Tengok apa tajuk yang dibincang. Apa tajuk yang dibincang? Tajuk yang dibincang tu duduk pada surah Ali Imran ayat 14. Semua yang berlaku dalam kehidupan ni ada dalam Quran. Buka surah Ali Imran. Ayat 14. Juzuk 3, surah 3, ayat 14. Ayat 14. Bunyi ayat tu, Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Okey. Apa dibincang? Kalau dekat pejabat dibincang pasal gaji, dibincang pasal nak naik pangkat, dibincang pasal kerja. Betul? Kadang-kadang bincang pasal isteri, pasal suami, pasal anak, pasal apa lagi? Ini admin loan kita ni 3 bulan lagi. Fikir-fikir kita bertosak terus setahun lagi kita di punya loan kita, setahun lagi habis ni. Bincang pasal kerja. Kalau ini emas dan naik harga nih, bincang pasar pelaporan. Kelapa sawit pun naik harga, bincang pasar nak ditanam. Semua apa cerita namanya. Allah Ta'ala kata apa? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Perkataan yang digunakan perkataan hubbun juga tu. Tengok kaitan dengan apa yang kita bincangkan. Dijadikan indah pada pandangan manusia hubbun. Kecintaan, apa maknanya? Apa makna kecintaan? Fokus pemikiran mereka. Itu makna kecintaan. Okey, dijadikan indah pada pandangan manusia. Siapa jadikan indah ni? Fi'il yang digunakan, kata-kata kerja yang digunakan situ dipanggil isim majhul. Apa ni? Kata kerja fi'il majhul. Maknanya pembuat dia tak ditulis kat situ. Tapi kita tahu siapa pembuat dia, syaitan. Dijadikan indah pada pandangan manusia oleh syaitan ni kecintaan kepada syahwat. Apa makna syahwat? Keinginan dia. Keinginan. Syahwat dan keinginan. Manusia ni tuan-tuan dia ada dua tuhan. Satu tuhan di Allah. Kalau bukan tuhan di Allah, tuhan dia adalah keinginan dia. Dua je. Jadi kalau dia mengutamakan keinginan dia lebih daripada perintah Allah, maknanya dia syirik dengan Allah. Contoh saya beri contoh. Dulu saya mengajar di negara ni. Okey. Dua kali seminggu. Hari Selasa sama hari Khamis. Ada student datang, 5 minggu dia datang. 5 minggu dia datang, 3 minggu dia hilang. Lepas tu dia datang minggu yang seterusnya, dia kata apa? Lah Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Apa Ustaz tak datang? Sibuk lah Ustaz. Apa? Sibuk. Lepas tu dia datang 4 minggu lagi, 3 minggu hilang lagi. Apa pula dia kata? Payah juga nak istiqamah belajar Quran tu. Apa tu saya cakap dulu? PhD in excusology. Dulu saya dah cakap dua PhD kan? Satu, Ahsan Dengki. PhD yang kedua apa? In excusology. Cukup pandai bagi excuse. Payah istiqamah. Tu sebab saya cakap. Saya cakap. Kalau payah istiqamah. Kalau sibuk. Besok hari Senin nak pergi kerja, saya kata. Cakap sama bos. Bos, saya tak datang kerja lah. Kawasan, saya sibuk lah bos. Hari Selasa pun jangan pergi. Cakap bos, saya ni payah istiqamah. Berani kita cakap sama bos kita ni? Tak berani macam tu. Tapi kenapa manusia dengan mudah cakap sama Allah macam tu? Saya nak tanya tuan-tuan. Hukum kerja cari duit ni apa hukum ni? Kerja cari duit, hukum dia apa? Fardu Ain ya? Kalau Fardu Ain tuan-tuan, orang yang pencet macam tuan-tuan yang dekat sini ni, yang mungkin duit dah banyak dah, tak pergi kerja, berdosa dia tak. Maknanya pergi kerja balik. Suri rumah tu yang kat belakang, ada yang suri rumah tak kerja, berdosa dia tak. So, hukum kerja cari duit tu harus kepada kifayah saja. Harus kepada kifayah. Itu hukum kerja cari duit. Hukum belajar Quran. Fardu Ain. Apa makna fardu Ain, fardu kifayah? Ini maknanya apa? Kita sebut selalu ini fardu Ain, ini fardu kifayah. Apa maknanya secara praktikal? Okey, kalau kita nak faham senang, saya bagi analogi supaya kita senang faham. Tanya umum pun kat belakang. Kalau hari Sabtu ni, dia kat rumah, dia tu masuk dulu ke masak dulu? Dah tanya soalan dulu belum? Belum kan? Dah tanya? Belum. Tanya lagi sekali. Kalau dah tanya pun tanya lagi sekali. Sebab Quran pun cikgu boleh sama banyak kali. Dia masak dulu ke masuk dulu? Tanya orang lagi kan, dia tak sure. Tanya orang baik. Masak dulu? Itu sebab kena tanya orang baik. Membasuh dulu. Sebab apa membasuh? Sebab kalau dia masak dulu, dia masuk tengah hari, petang hujan, memang dah kelam kabut dia. Itu satu. Itu pengurusan rumah tangga kan? Okay. Kalau dia pejabat, bos kata projek A buat dulu, projek B buat tahun depan. Kita pergi buat projek B dulu. Apa jadi? Bankrupt company. So maknanya apa tuan-tuan? Maknanya, dekat rumah kita tahu mana aktiviti nak buat dulu, betul tak? Dekat pejabat pun kita tahu mana aktiviti nak buat dulu. Dulu masa saya belajar tentu ada satu subjek dipanggil apa? Critical analysis. Project management. Nak tentukan mana benda yang kena buat dulu dalam projek. Kan? Apa dia punya critical point dia? supaya kita jangan ambil benda yang dahulu buat kemudian, benda yang kemudian buat dahulu. So yang sunnah yang contoh kita panggil pengurusan. Ilmu pengurusan ilmu apa? Ilmu pengurusan ilmu apa? Itu buat pengurusan tiap-tiap. Apa itu ilmu pengurusan? What is management? Management ni adalah pengurusan, penyusunan aktiviti-aktiviti kehidupan kita berdasarkan apa? Berdasarkan priority. Itu makna management. Itu sebab orang putih ada keluar macam-macam rule, Pareto rule lah, dan sebagainya. Tuan-tuan pun pernah belajar benda tu. Okey, untuk kenal pasti apa benda yang priority dahulu. Sebab kita aktiviti banyak tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan buat semua aktiviti? Tak mampu. So kita kena susun ikut priority. Nampak tak? Ha, kita cakap pasal pengurusan apa? Pengurusan apa dia panggil? Pengurusan rumah tangga. Pengurusan apa? Pejabat. Pengurusan perniagaan. Pengurusan pendidikan anak-anak. Tapi ada benda yang lebih besar itu. Apa dia? Pengurusan kehidupan kita. Penyusunan aktiviti-aktiviti kehidupan kita. Dan ilmu fardhu ain tuan-tuan, dalam kat rumah tangga kita kena fikir mana nak buat dulu. Pejabat macam tu juga. Tapi dalam kehidupan kita, Allah dah tolong susun untuk kita. Macam mana Allah susun? Allah tak, ini fardhu ain dahulu. Ini fardhu kifayah. Ini sunat. Tapi manusia buat apa? Manusia ubah punya sunat itu. Yang fardhu ain jadi fardhu kifayah. Yang fardhu kifayah jadi contoh. Sebab kadang-kadang setiap religi tuan-tuan, itu sebab kita kena faham benda ni. Kadang-kadang mak bapak lebih bimbang anak mereka tak pandai apa. Main matematik. Tak mahu tuan-tuan yang saya sebut ini. Sebab ini realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Okay. Mereka lebih bimbang anak mereka tak pandai sains, matematik, bahasa Inggeris daripada lebih kebimbangan mereka anak mereka tidak pandai Al-Quran. Sedangkan hukum belajar sains dan matematik, hukum dia apa? Fardhu kifayah. Hukum belajar Al-Quran? Tapi bila kita tak lulus Quran, tak ada masalah. Nampak? Tak lulus sains, itu kita jawab sendiri. Jadi apa itu? Jadi bila kita buat, kita dapat padah dia. Apa padah dia tuan? Tengoklah apa yang berlaku kat luar sekarang. Dengan remaja kita yang buang bayi, dengan remaja kita yang duduk merepek, itu adalah hasil daripada pengurusan pendidikan kita. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita begini tuan-tuan. Kita sebagai ibu bapa, kita bertanggungjawab kepada pendidikan anak-anak. Nampak? Jadi tapi kita cakap pada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita kesedar apa yang kita cakap. Tidak ada fokus perhatian aku kecuali pada kamu. Maknanya kita nak hidup ni ikut apa yang Allah aturkan. Yang ni yang kita nak capai pada bulan Ramadan ni. Jadi perkataan ilahun tuan-tuan ya. Jadi balik pada apa? Pada kita punya apa tadi? Perhatian manusia ni. Dan itu perbincangan manusia. Apa kita nak buat pagi ni tuan? Pagi ni lepas masuk kelas ni. Nak jumpa kawan dekat kedai-kedai kopi ni kan? Tanya satu soalan ni. Apa soalan tanya? Apa perkara yang paling priority sekali nak bincang masa minum ni? Apa? Agaknya. Tanya satu soalan ni. Apa soalan tanya? Bila nak mati? Bila nak mati? Cuba tanya pagi. Tengok apa reaksi ni. Tapi janganlah tanya yang satu kelas lagi ni. Dia dah tahu dah. Tanya tak kata kelas pagi ni. Bila nak mati? Bukankah perbincangan pasal mati satu benda yang serius? Perbincangan bila nak pencen? Bila nak pencen kan? Kan? Tahun depan pencen. Belum tentu lagi kita sampai usia pencen. Belum tentu. Itu yang pencen tu belum tentu sampai. Yang pasti sampai apa? Kenapa tak bincang benda tu? Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah tak suka bincang pasal mati ni sebab apa? Sebab mati ni bagi mereka adalah suatu benda yang menyedihkan. Nampak? Sedangkan Rasulullah SAW sebut orang yang paling bijak adalah orang yang selalu ingat mati. Mati ni apa benda tu kan? Kita nak tanya, mati ni apa benda? Dia panggil wafat. Dalam perkataan Al-Quran dipanggil Allah ya tawaffal anfusa. Perkataan tawaffa. Aku menetawaffa ni menyempurnakan. Mati ni adalah hari Allah menyempurnakan segala nikmat daripada kita. Maknanya mati ni apa tuan? Mati adalah hari kegembiraan kita. Bukan hari kesedihan kita. Dalil dia apa? Buka pada surah Al-Baqarah. Ayat 25. Surah Al-Baqarah. Allah sebut juzuk satu ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Perkataan basyir tuan-tuan kat situ dia fa'il amr. Asal perkataan basyara, dia punya past tense dia basyara. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran dia sebut berilah berita gembira. Terjemahan tu tidak tepat. Okey. Kalau dalam bahasa Arab perkataan wazan atau wazan fa'ala ni, basyara ni, dia panggil benda tu litaksir. Litaksir ni maknanya bila kata berita gembira. Okey. Allah sebut kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, berilah berita gembira banyak-banyak. Itu maksud dia yang sebenarnya. Kenapa Allah nak suruh Rasulullah motivate ni? Motivate para sahabat. Itu sebab para sahabat tuan-tuan, mereka tak dapat mati. Sebab Rasulullah motivate dia. Tiap-tiap ayat Quran dalam Quran tuan-tuan, yang sebenarnya nak motivate manusia. Nampak? Itu sebab, kalau nak motivate diri kita tiap-tiap hari tuan-tuan, baca Quran. Hanya perkataan Quran saja yang boleh motivate kita. Itu sebab jangan hantar anak kita pergi program motivasi kalau tidak letak Quran nombor satu dalam program tersebut. Dia tidak akan ada manfaat. Yang boleh motivate kita cuma Quran saja. Okey? Jadi Allah Ta'ala kata kat sini, berilah berita gembira banyak-banyak, okey? Wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka pada hari kematian mereka. Dalam terjemahan tu tak ada tuan eh. Saya yang tambah itu. Sebab apa? Sebab syurga ni dapat masa hari bila? Hari kematian kita. Maknanya tuan-tuan, kenapa Rasulullah suruh kita ingat mati? Sebab kita boleh mati bila-bila masa saya sekarang. Saya dah tanya dulu kan ya? Tapi kadang-kadang kita rasa umur kita 20 tahun, kita masih muda juga tak? Umur 40? Muda lagi. 60? Sebab orang Melayu kata life start at 60 you know. Baru pencin bang dia tu. Umur 58 pencin. Steady lagi dia. Apa makna muda saya cakap tu? Apa makna muda? Bila kita rasa diri kita muda tuan-tuan, kita rasa hari kematian kita masih lagi jauh. Itu makna muda. Cukup bahaya kalau orang rasa diri dia muda. Sebab muda ni kita rasa mati kita orang lambat lagi. Ya. Belum pencin lagi dia kata. Sedangkan kematian tu sentiasa menjenguk kita tiap-tiap hari. Kita dah bersedia ke belum? Macam mana nak bersedia tu? Orang yang selamat kalau datang hari kematian ni siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang selamat pada hari kematian adalah orang yang bertakwa. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Pada ayat yang bersebut, beriman dan beramal soleh. Siapa orang yang bertakwa? Itu sebab yang Allah nak train kita ni bulan Ramadan ni. Itu sebab minta Allah, moga-moga Allah panjangkan usia kita sampai Ramadan ni supaya Allah boleh train kita Ramadan kali ini benar-benar kita jadi manusia yang bertakwa. Sebab itulah sahaja yang boleh dapat calon untuk masuk ke syurga. Kita nak tempah sikit hari ini masuk syurga tuan-tuan, kita kena letak diri sebagai orang yang bertakwa. Kalau tak ada, jangan lupa. Jadi, itu hari kematian. Itu sebab Rasulullah kata, orang yang bijak adalah orang yang selalu ingat. Bukan ingat mati ini jadi manusia pasif, jadi manusia lemah semangat. Tidak Allah. Orang yang ingat mati ini, okey, buka pada surah Al-Kahfi. Ayat yang terakhir surah Al-Kahfi itu ayat 110 pada Islam. Juzuk 15 ya. Juzuk 15 surah yang ke-18. Ayat 110 ya. Allah sebut kat situ, "Qul inna ma ana basyarun mithlukum yuha ila ya anna ma ilahukum ilahun wahid." Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang benar-benar berharap pertemuan dengan Tuhan mereka. Pada ayat tengah-tengah tu Siapa yang benar-benar berharap yang yakin bahawa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Bertemu Tuhan mereka ni apa tuan? Matilah. Apa tu mati? Mati adalah hari Allah nak letak kita dalam syurga. Nampak? Kita kalau orang janji kita, I bagi you gaji RM30,000, kereta BMW 1. Ha. Macam? Macam mana kita kerja? Macam mana cara kita kerja? Bintang tukang kerja. Kadang-kadang siang malam kerja. Sebab dia nampak dia punya apa? You kalau kerja sama I, setahun ni kalau you kerja sungguh-sungguh, I naik. Saya pernah kerja tuan-tuan dalam audit firm. Bahawa saya kata, you sabar 2 tahun je di sini. Saya rantik je tempat ni. Nampak tak? Saya kerja lintang pukang, siang malam masih kerja. Maksud tu. Tapi entah macam mana sampai sekat jalan, saya berhenti. Kenapa? Sebab berlaku apa tuan-tuan? Satu bulan Ramadan. Saya tengah buat kerja dekat ofis. Pukul 8 malam masa tu. Pukul 9 malam saya tengah kerja dekat ofis. Tiba-tiba saja saya terfikir, apa yang saya buat ni? Orang semayang terawih sekarang. Saya semayang terawih dekat ofis. Bukan semayang terawih dekat ofis. Buat kerja dekat ofis. Tak cukup ke kerja siap? Sebab apa? Sebab bos janji gaji RM30,000, BMW 1. Dalam masa 2 tahun. Tengok. Okey, dengan ganjaran yang kita nampak tu, seolah-olah kita nampak, dah dapat belum? Belum nampak pun, belum dapat pun. Angan-angan saja. Kita dah berani nak kerja sampai malam ni. Setiap hari balik pukul 12 malam tuan. Ha, nampak. Tu tak masuk lagi. Kadang-kadang tuan-tuan, saya ngajar UKM tu 4 tahun. Ada masa-masa curi. Okey, kalau saya mengajar 2 kali seminggu di UKM, saya cakap sama bos, Senin sama Rabu, saya balik pukul 7 malam. Pukul 7 malam. Sebab daripada pukul 7 malam, saya berlari UKM. Sebab nak mengajar part time. Cari duit juga. Nampak? Sebab, sebab apa? Ganjaran. Allah janji lebih daripada itu. Tuan-tuan. Apa Allah janji? Kita kaya macam mana? Kalau tuan-tuan boleh beli rumah 10,000 kaki persegi dekat KLCC sahaja. Okay. Beli tanah KLCC 10,000 kaki persegi. Nak buat banglo. Berapa harga tu? 10,000 kaki persegi pun belum tentu kita dapat. Allah janjikan tanah kita kat ikhlas besar apa? Sebesar langit dan bumi. Nampak tak? Rumah bukan rumah banglo. Rumah teres tingkat ni. Bukan rumah banglo tu. Rumah tu istana yang dibuat daripada apa? Emas dan perak. Batu permata. Tanya orang perempuan. Berapa besar batu permata dia dapat kat dunia ni? Hari pertunangan dia. Dapat dia betul. Kan? Betul. Itu pun kalau nasib baik. Allah nak bagi tuan-tuan. Laman tu daripada mutiara. Kenapa kita tak motivated? Ha? Pelik jugalah. Betul tak? Allah Ta'ala cakap ni, siapa yang berharap bertemu dengan Tuhan mereka dapat syurga, hendaklah mereka bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Itu orang bawa janji RM20,000-RM30,000 pun pengalaman kerja. What is kerja ni? What is work? Work is the expenditure of our time and energy. Itu makna work. Kita sanggup gunakan kita punya time and energy untuk buat benda tu sebab dapat RM20,000 je. RM30,000. Sanggup tinggal Quran. Sanggup tinggal katakan amalan-amalan lain. Macam saya dulu tuan-tuan. Sanggup tinggal semayang terawih tu. Sebab tak dapat kerja. Sebab naik pangkat. Nampak? Ha, itu tuan-tuan. Itu pilihan kita. Ha, yang ni yang kita Allah nak train kita. Mana priority? Mana priority dalam hidup kita ni? Bukan kita tak boleh jadi kaya tuan-tuan. Tapi kalau kita nak jadi kaya, biar kita mahir Quran. Orang yang mahir Quran dan kaya. Tapi kadang-kadang payah juga. Bukan ya? Bila nak kaya ni, kena buat satu benda lain. Bila nak nak mahir Quran ni, kena buat satu benda lain. Jadi kita pilih lah. Kita nak kaya kat dunia, kita nak kaya akhirat. Even kaya kat dunia pun, risiko dia tinggi je lah. Apa tentu apa risiko dia tinggi kaya kat dunia? Itu dekat akhirat akan dipersoalkan satu-satu tu. Nikmat yang Allah bagi kita tu buat apa? Haa, nampak? Haa, itu dia. Tapi kalau saya kata tak boleh tuan-tuan, kaya kat dunia ni. Yang Rasulullah kata kita boleh lihat 2 orang. Seorang orang yang kaya, yang Allah bagi mereka kekayaan, tapi mereka gunakan untuk nafkahkan kekayaan mereka itu siang dan malam pada jalan Allah. Dan orang yang Allah bagi Quran kepada mereka, mereka mengajar Quran itu siang dan malam. Itu boleh dikira. Jangan kita tengok orang kaya, lagi kaya lagi kena Quran. Okey? Jadi itu yang kita nak. Jadi apa yang sebenarnya tuan-tuan? Visi kita tiap-tiap hari tuan-tuan. Yang ni yang kita nak dapat pada bulan Ramadan. Okey, celik mata saja, benda yang paling penting adalah Allah. Fokus saya hari ini apa dia? Saya nak beramal soleh. Sama ada saya memandu, saya nak beramal soleh. Saya nak tukar semua kurnian Allah yang ada pada saya ni, terutamanya apa? Badan saya sihat dengan saya punya apa? Apa lagi? Dengan apa? Kelapangan yang ada saya, saya nak tukar dia jadi amal soleh. Itu yang kita nak cuba capai dalam bulan Ramadan. Visi kita yang paling penting every day adalah Allah Subhanahu. Sebab apa tuan? Sebab Allah ni maha kaya tuan. Itu yang sebenarnya kita nak dapat tu. Tapi benda tu tuan-tuan, kita kenal Allah dengan mulut. Banyak orang kenal Allah dengan mulut. Dan sekarang tuan-tuan, kita nak cakap bila kata la ilaha illallah, tidak ada sebarang kecintaan kecuali pada Allah, maknanya tidak ada sebarang fokus pemikiran kita kepada Allah. Yang tu yang kita nak capai Ramadan yang terakhir. Jadi bila kita kata tidak ada fokus pemikiran saya kecuali pada Allah, kita akan atur aktiviti kita tiap-tiap hari berdasarkan apa punya prioriti? Allah punya prioriti, bukan kita punya keinginan punya prioriti. Nah, itu yang sebenarnya. Itu sebab dia kata sifat orang bertakwa ni amanu, visi dia adalah amanu. Okey, bila dia dapat visi tuan-tuan, okey, ciri orang yang amanu ni macam mana? Tuan-tuan buka pada surah Taubah. Dia kalau orang banyak, saya urai mana yang dapat dulu. Okey. Itu sebab keseluruhan kehidupan kita yang sebenarnya visi kita adalah la ilaha illallah. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok rukun Islam ya. Rukun Islam dia la ilaha illallah yang pertama. Itu visi dia. Tapi nak capai visi itu macam mana? Nak dapat Allah tu dalam hati kita, duduk dalam hati kita. Fokus pemikiran kita ni. Nak dapat tu macam mana? Apa benda faktor yang nak motivate kita supaya dapat that kind of mindset? Itu sebab Allah bagi dia punya motivating factor. Motivating factor ni yang pertama adalah Al-Quran. Itu motivating factor. Itu sebab Al-Quran ini bila kita kata Al-Quran, motivating factor selepas la ilaha illallah apa dia? Solat kita. Itu sebab aktiviti yang kita buat dalam bulan Ramadan adalah solat kita. Solat waktu. Itu sebab tuan-tuan buat proper planning ya. Proper planning untuk Ramadan ni. Okey. Tanamkan keazaman saya kita, saya nak baca Al-Quran sebanyak yang mungkin bulan Ramadan. Tuan-tuan dah hafal Quran, cubalah hafal Quran ni. Cuba hafal Quran sebaik yang mungkin bulan Ramadan. Gunakan time sebaik yang mungkin. Lepas tu, okey, saya nak cuba tulis benda tu. Sebab if you plan, orang kata apa? If you fail to plan, you plan to fail. So bulan Ramadan ni bulan apa? Sekejap-sekejap ni buat planning dulu. Satu Ramadan saya nak buat apa? Ya, biasanya satu Ramadan ni memang di berkobar-kobar kan? Tapi sampai hujung tu. Okay? Tapi plan. Okay? Plan apa? Saya nak cuba minta pada Allah. Ya Allah, ini saya punya planning. Ya. Saya punya keazaman. Planning ni apa? Keazaman kita yang kuat. If you write it down kan? Maknanya put you punya you affirm, try to affirm benda tu. Okay? Jadi saya nak cuba sedaya upaya supaya solat di awal waktu dan berjamaah. Tulis benda tu tuan. If you write it, benda tu specific. Kan? Jangan cakap saya ni nak apa, nak cuba latih diri saya jadi manusia yang bertakwa. Itu very general. Be specific. Apa yang you nak buat? Okay, saya nak cuba hafal Quran 3 ayat, 4 ayat satu hari. Lepas tu saya nak cuba solat di awal waktu. Tulis. Apa lagi? Saya nak cuba jaga pemikiran saya. Akhlak ni apa tuan-tuan? Akhlak ni start daripada pemikiran. Apa? Nak train saya punya pemikiran ni jangan iri hati kat manusia, jangan benci kat manusia. Okey, apa lagi? Selalu doakan orang lain, maafkan orang lain. Pacu. Cantik-cantik tu. Tulis mana tu? Lepas tu tiap-tiap hari tik. That's how you clean the soul. saya nak berazam supaya saya dapat kurang mengumpat orang lain. Nak kata 100% dia tak mengumpat, tak boleh juga. Dia mengumpat pun kadang-kadang. Okay? Sebab Allah Ta'ala kata orang bertakwa pun kadang-kadang buat silap juga. Tapi orang bertakwa tuan-tuan, dia kalau buat silap, Allah bagi dia alert system kat dia. Kadang-kadang orang bertakwa ni mengumpat juga. Bukan kata orang bertakwa ni tak mengumpat tuan-tuan. Nampak eh? Dia kata ustaz ni, ustaz pun mengumpat juga dia kata. Ustaz pun manusia tu. Nampak? Tapi Allah bagi alert system. Apa alert system tu? Siap, di antara ciri yang bertakwa ni, orang bertakwa ni pada surah Al-Ali Imran Allah kata, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakallah. Itu dia. Orang bertakwa ni mereka melakukan kesalahan juga. Tapi Allah bagi alert system, tiba-tiba Allah ingatkan dia, kamu melakukan kesalahan. Dan mereka akan cepat bertaubat kepada Allah. Itu dia. Itu ada dua tempat untuk pada surah Al-Hamba tersebut, pada surah Al-Ali Imran tersebut. Okey. Jadi kata dulu. Sebab ni nak develop mindset tu nanti. Sebab dengan mindset kita ada Allah tu, dan nak develop mindset ni mesti dengan culture tu. Culture dia. Apa culture ni? Kita punya perbuatan kita setiap hari. Kita punya pemikiran dan kita punya tingkah laku. Jadi cuba develop sedaya mungkin sedaya upaya kita dulu. Walaupun kita ni mesin Allah jadi bukan zero defect, bukan zero defect. Kita ni melakukan kesalahan. Bila kita buat tu, kita melakukan kesalahan, it's okay, never mind. Kita lakukan juga, kadang-kadang kita saya berazam untuk tidak mengumpat orang ini. Kita mengumpat juga. It's okay. Istighfar pada Allah. Baiki lagi besok. Macam tu cara kita develop diri kita semayang Ramadan. Okay? Bukan setakat saja kita semayang di awal waktu. Tetapi jaga akhlak kita di luar. Nombor satu, akhlak yang kita tak perasan adalah pemikiran kita. Cuba tuan-tuan, sayangi orang di luar sana. Jangan tengok orang tak pakai tudung, jangan kata apa? Bulan Ramadan tengok dah tu. Kan? Tak puasa atau tidak? Untuk aurat pun tidak? Jangan cakap macam tu. Kita tengok orang yang tidak pakai tudung, cakap apa? Cakap apa? Doa untuk mereka. Ya Allah, okey, berilah petunjuk pada saudara saya ini supaya dia berlutut. Mana yang lebih sejuk? Cakap. Mana yang lebih menyejukkan hati? Cakap. Cakap apa? Tengok tu. Bulan-bulan Ramadan pun tak tutup aurat. Tak puasa atau tidak. Mana yang lebih stres? Allah Ta'ala kata semua amal soleh ni akan menyejukkan hati kita. Kalau tuan-tuan satu hari jalan-jalan rasa tak seronok aja dada ni, check apa yang kita fikir. Check balik apa yang kita fikir. Kita dalam ni ada, dia ada weather tuan-tuan. Dia ada cuaca di dalam ni. Ada kata kadang-kadang kita rasa tak seronok kan? Ada masa kita rasa masa rasa tak seronok tu, check balik apa you punya mindset. Macam mana nak check mindset you? Apa yang you cakap dalam hati you? Sebab pemikiran kita ni datang daripada word sunnah. Dia datang daripada kita punya perkataan kita. Check balik perkataan kita. Sebab perkataan ni yang akan kontrol kita punya weather di dalam, cuaca kita dalam. Sebab apa tuan-tuan? Okay. Semua amal soleh ni akan buat kita bahagia. Ayat dia daripada surah apa? Kalau tuan-tuan nak bahagia, tuan-tuan ikut ayat. Surah An-Nahli. An-Nahli surah yang ke-16. Surah ke-16 ayat 97. Ini dia kunci kebahagiaan yang kita cari tiap-tiap hari tuan-tuan. Dia tanya cakap apa, saya nak bahagia di dunia dan di akhirat. Dan dia kat sini. Ayat 97 juzuk 14 surah 16 Allah Ta'ala kata man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Okey, siapa yang beramal soleh daripada lelaki dan perempuan dan dia beriman. Tengok Allah pusing dia. Tapi maknanya takwalah. Beriman dan beramal soleh. Okey. Allah Ta'ala kata fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan bagi mereka hidup yang baik. Kita nak hidup yang baik tuan. Apa hidup yang baik ni? Hidup yang baik ni adalah ketenangan. Syurga dunia ni, Dr. Al-Karni sebut dalam buku dia, Lah Tahzan tu, syurga dunia ni adalah ketenangan. Dan ketenangan ni hanya boleh dapat tuan-tuan dengan apa? Dengan amal soleh saja. Kadang-kadang ketenangan tuan-tuan, Okey, Allah bagi juga kepada orang-orang yang orang-orang kafir apabila mereka buat amal soleh, tapi mereka dapat bukan amal soleh, mereka buat baik, tapi mereka dapat kat dunia je. Ha, pernah satu hari itu saya nak masuk dalam program training, buat program satu program training kat satu syarikat. Apa tu kat saya bank rakyat tu. Saya jumpa dia punya HR itu Cina tuan. Cina. Ha, masa bincang tu dia tanya saya, tuan, dia kata, "Doktor, I want to ask you one question. How do you define happiness in life?" Ha, dia tanya saya, macam mana kita, saya definasi tak happiness in life? Waktu saya pun tak tahu boleh jawab. Kan, eh? Cakaplah dia apa? Cina ni nak test aku. Apa tu datang satu idea. Okey, macam ni lah. Cara lain kali tuan-tuan, kalau kita nak jawab satu soalan, tak nak jawab benda tu serta-merta, tanya orang tu balik. You define happiness di mana? Saya bagi balik soalan juga ni. You define happiness di mana? Tapi this guy is very humble person. Very humble. Dia cakap apa? Dia kata doktor. Dia kata saya define happiness macam ni. Kalau saya bawa kereta satu hari, kalau saya bawa kereta, kalau orang nak masuk jalan tu, kalau saya mampu tekan brake tu, pedal brake tu, if I can do that, kalau saya mampu tekan pedal brake tu, I will find a very fine feeling in my kalau saya mampu buat tu. So, sebab I try to make sure before I drive, I put my vision right. Saya nak try to behave on the road. Saya tak mau stress buat kereta. Tapi kita tuan-tuan, kalau bawa kereta orang nak masuk jalan tu cakap, kita tekan apa? Brake ke accelerator? Tiga sekali. Kaki pun tekan, tangan pun tekan. Lepas tu tak cukup orang tu apa lagi? Bahasa dalam ni. Apa dia cakap? Dia je nak cepat, kita nak cepat juga. Bergantung dekat belakang tu. Tapi yang sakit siapa? Siapa yang sakit? Orang tu tak dengar tu. Kita jangan tangguhkan kita punya kegembiraan ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang kata besok kalau saya dah pencen itu pagi saya. Macam saya dulu tuan-tuan. Masa student dulu kan. Allah, ada satu minit lagi ya. Masa student dulu penat belajar. Kan? Sebab orang kata accountancy ni susah. Penat belajar tuan-tuan. Masa penat belajar tu kata, besok kalau dah kerja besok senang sikit pun. Bila dah kerja tuan-tuan, kerja siang malam penat juga. Apa nak cakap? Besok dah pencin besok. Jangan tangguhkan kegembiraan kita pada masa depan. Take your happiness now. Macam mana dapat happiness now? Amal soleh. Hari-hari kita boleh dapat happiness. Happiness ni bukan duduk pada benda. Happiness bukan duduk pada benda. Happiness ni duduk pada amal soleh. Cendek aja mata tuan-tuan. Siapa yang saya boleh buat baik lagi? Jangan celik mata. Okey. Fikir apa? Apa yang saya nak makan? Ataupun siapa yang saya nak makan? Jangan cakap macam tu. Jadi itu visi kita dah. Yang ni yang tuan-tuan yang kita nak cuba dia dalam Ramadan ni insya-Allah. Okey. Takwa maknanya mindset kita ni tuan-tuan. Biar kita fikir macam mana saya boleh buat baik. Cuba train ni. Tapi plan dulu. Plan dulu daripada sekarang. Ramadan ni jaga kita. Nombor satu, jaga pemikiran kita. Buat pemikiran yang apa? Yang kontrol kita punya perkataan dan kita punya. Itu sebab Rasulullah semua dia kata, kalau orang mengkeji kita ketika kita berpuasa, cakap apa? Saya sedang berpuasa. Tapi itu bulan Ramadan. Kalau bulan bukan Ramadan, macam mana jaga saya sedang puasa? Kan, tengah buat kereta baca wal Quran hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Orang-orang di dekat belakang dekat apa? Saya sedang membaca Al-Quran. Quran ni motivate kita punya behavior. Cuba tuan-tuan, saya tidak kata saya mampu buat semua tuan-tuan apa yang saya cakap pada tuan-tuan. Tapi yang penting kita belajar dulu. Bila kita belajar dulu, kita perlahan-lahan baiki orang kata. Saya pun tuan-tuan struggle juga nak buat apa yang saya cakap tuan-tuan. Personal lebih tuan-tuan eh. Tapi kalau kurang-kurang ni, kalau saya cakap pada tuan-tuan, dia remind pada diri saya. Okey? Kenapa tuan? Kadang-kadang saya nak cakap tak putih tuan-tuan. Sebab saya ni dulu pandai bangan tuan-tuan. Kalau orang kawan saya dulu tuan-tuan, perkataan yang pertama tu apa? Stupid tuan-tuan. Stupid. Dan skrip tu dah duduk dalam dada saya bertahun-tahun lama ni. Nak iris tu payah. Kadang-kadang sekarang kalau buat kereta pun terkeluar juga kadang-kadang. Ni saya cerita tuan-tuan. Nak iris skrip tu. Itu sebab sekarang ni saya cuba supaya sebelum buat kereta tu, I affirm. Ya Allah, bagilah saya hari ini bawa kereta ni dengan ikhlas. Supaya bila kita affirm benda tu masa bawa kereta, orang huan kita, kan? Kita ni dalam keadaan kita senang macam ni, mudah kita cakap apa tak? Itu sebab orang putih kata apa? Circumstances doesn't make people. But circumstances reveal people. Awak tanya? Keadaan itu tidak membina manusia, tapi keadaan itu menunjuk apa? Menggambarkan our true color. So kalau kita nak tengok orang tuan-tuan, test dia. Tapi jangan tonton test saya pula ni. itu tuan-tuan manusia ni. Setakat tuan-tuan nanti insyaAllah kalau kita temu lagi orang-orang tuan ni, kita akan sambung lagi pembincangan kita yang ada kaitan dengan Ramadan ni, terutama besok yang ada kaitan dengan Lailatul Qadar. Siapa kat orang yang akan dapat Lailatul Qadar? Okey, jadi saya kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Sekarang ya. Ada satu hajat tuan-tuan daripada jemaah kita ni, daripada Aslizam ni. Dan keluarganya diminta kita baca doa sikit untuk keluarga dia. Okey, insya-Allah kita baca sikit doa dulu Baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن واشرح صدورنا بنور القرآن وأحسن أخلاقنا أخلاق القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ربنا أنزل علينا البركة وأنزل علينا الرحمة وأنزل علينا المغفرة وأنزل علينا السكينة وأنزل عنا العافية وأنت خير المنزلين ربنا أنزل على أهلنا وعلى أهل أصحابنا أصل دم وعلى أمة وعلى أصحابنا الرحمة البركة وأنت خير الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الحجس والكسل ونعوذ بك من الجب والبخل ونعوذ بك من غلبة تيمية اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين محسن أولئك رفيقا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Seperti biasa tuan-tuan Abang Din penyokong kuat saya, dia ada bawa sedikit barang-barang tuan-tuan Saya ada juga buat buku siapa-siapa yang nak beli buku apa satu ada buat sedikit. Lepas tu ada barang-barang yang pihak sekolah ada buat jual sedikit tuan-tuan untuk bantu pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.